بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, terakhir yang kita bahas adalah tentang makna yataghanna bil Quran. Ya, tidaklah Allah Azza wa Jalla mendengarkan sesuatu seperti Allah mendengarkan seorang Nabi yang bagus suaranya, yataghanna bil Quran. Kita ulangi lagi, ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan makna yataghanna bil Quran. Yang pertama adalah dimaknakan dengan yajharu bihi, dimaknakan dengan yajharu bihi, dia membaca Al-Quran dengan keras. Ini adalah pendapatnya Al-Harawi. Ini disebutkan dalam riwayat di atas. Yang kedua, dimaknakan dengan yastaghni bihi. Yastaghni bihi, merasa cukup dengannya. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah yastaghni bihi anin nas. Dia merasa cukup dengan Al-Quran dari orang lain. Maknanya adalah dengan membaca Al-Quran dia akan merasa cukup, dia akan merasa kaya, tidak perlu orang lain. Yang kedua, ihtimal yang kedua adalah yastaghni bihi an ghairihi minal ahadithi wal kutub. Merasa cukup dengannya dari yang selain Al-Quran, baik hadis atau kitab-kitab yang lain. Kedua-duanya dinukil dari Sufyan. Dari Sufyan. Naam, Sufyan bin Uyainah. Seperti juga yang disebutkan dalam riwayat di atas. Ada pula yang memaknakannya dengan tahzinul qiraati wa tarqiquha. Jadi membaca dengan sedih. Ya, bersedih-sedih dalam membaca Al-Qur'an, membaca dengan suara yang orang yang sedih, orang yang terenyuh. Namanya tahzinul qiraati wa tarqiquha. Ini pendapat dinisbatkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dan oleh Al-Qadhi Iyad kepada Imam Syafi'i rahimahullah dan selainnya. Pendapat yang keempat ialah tahsinus sauti bil Qur'an. Pengertian yataghanna bil Qur'an ay yuhassinu sautahu bil Qur'an. Dia memperbagus suaranya dengan Al-Quran. Ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i, Syafi'iyah. Dan ini pendapatnya aktsarul ulama, kebanyakan para ulama dari semua bidang ilmu. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Nawawi dalam bukunya Syarah Sahih Muslim Indal Hadith ketika mensyarah hadis ini. Dan yang as-shawab hadha, pendapat yang benar pendapat ini. Ya, pendapat yang mirip dengan itu adalah pendapat yang mengatakan tahzinul qira'ah tarqiquha, membaca Al-Qur'an dengan bacaan seperti orang yang sedih atau orang yang terenyuh. Itu tidak bertentangan dengan pendapat yang mengatakan tahsin, diperbagus suaranya dan dia meresapinya. Di antara yang menguatkan adalah hadis Al-Bara' bin Azib, rekan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Yani dengan tahsin, dengan tartil, dikbir, dengan tartil. Nah, lihat Fathul Bari, juz yang ke-9, halaman 88 sampai 89 dan juga dalam syarah Sahih Muslim terkait dengan masalah hadis ini. Sehingga hadis ini termasuk hadis yang dijadikan oleh para ulama tentang anjuran dan syariat membaca Quran dengan tajwid, dengan tahsin, dengan tartil, sama dengan hadis yang sebelumnya, hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa ardah. Baik, masalah sebelum kita masuk pada pembahasan hadis yang berikutnya, ada masalah yang diangkat oleh para ulama dari dua hadis yang kita bahas ini, yaitu al-qira'atu bil alhan ay al-anghom, hukum membaca Al-Quran dengan suara yang dibikin merdu atau dengan langgam, namanya dengan nagham atau naghmah, ya, dengan irama. Tayyib, sebelum dibahas masalah ini, sebenarnya disebutkan oleh para ulama adanya ittifaq, adanya kesepakatan. Seperti yang pernah disebutkan sebelumnya dari An-Nawawi rahimahullahu taala di At-Tibyan, beliau mengatakan ajma'ul ulama 'ala istihbabi tahsinish shauti bil Qur'an ma lam yakhruj an haddil qira'ati fi tamtita, fa idza kharaja hatta zada harfan aw akhfahu khurrim, yang disebut sebelumnya. Para ulama sepakat dianjurkan untuk memperindah suara tahsin shaut dengan Al-Qur'an selama tidak keluar dari batasan qiraah dengan tamtib tadi, itu dengan irama yang mendayu tadi. Apabila keluar dari batas qiraah hingga dia menambah satu huruf atau menyamarkan satu huruf, diharamkan. Ini kesepakatannya para ulama. Bagaimana hukumnya yang dibahas sekarang ini? Bagaimana hukumnya dia membaca Quran dengan naghmah, dengan irama, dengan lahan. Lahan di sini adalah irama, bukan salah baca. Dengan irama yang masih dalam batas qiraah. Dalam batas qiraahnya, tajwidnya. Ada khilaf di kalangan para ulama dalam bab ini. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan haram membaca Quran dengan langgam atau dengan irama. Ini dihikayatkan oleh Abdul Wahhab Al-Mal dari Imam Malik, juga dihikayatkan oleh Abu Tayyib At-Tabari Al-Mawardi Ibnu Hamdan Al-Hambali. Mereka menghikayatkan sejumlah para ulama mengatakan haram membaca Quran dengan naghmah, dengan irama. Pendapat yang kedua, pendapat yang dihikayatkan oleh Ibn Battal, Al-Rawi'iyab, Al-Qurtubi dari kalangan Malikiyah, juga dihikayatkan oleh Al-Mawardi, Al-Bandaniji, Ghazali dari kalangan Syafi'iyah, dan dihikayatkan oleh Sahibul Dzikran Hanafiyah, pendapat yang mengatakan makruh, tidak disukai membaca Al-Quran dengan lahan, dengan naghmah. Ini pendapat yang dipilih oleh Abu Ya'la dan Ibnu Aqil dari Al-Hanabilah, dan Al-Qadhi Iyab menisbatkan pendapat ini kepada jumhur ulama. Jumhur mengatakan makruh hukumnya membaca Al-Quran dengan naghmah. Pendapat yang ketiga, pendapat yang dihikayatkan oleh Ibnu Battal dari sejumlah dan tabi'in, menyatakan boleh, diperbolehkan membaca Al-Quran dengan naghmah. Ini juga dinaskan dari Syafi'i. Al-Tahawi juga menukil pendapat ini dari Hanafiyah. Al-Furani dari kalangan Syafi'iyah dalam bukunya Al-Ibanah menyatakan yajuz, bal yustahab, boleh, bahkan dianjurkan. mereka berhujjah dengan hadis bab hadisnya Bukhari yang kita bahas sekarang ini, dan mereka mengatakan membaca Quran dengan nagmah, dengan irama itu membuat semakin terenyuh hatinya sehingga memunculkan rasa khusyuk kepada Allah dan semakin membuat orang suka untuk mendengar Al-Quran. Baik, ada faedah terkait dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah terkadang dalam bab ini mengatakan saya memakruhkan. Dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan aku tidak memakruhkan. Ini dari Imam Syafi'i. Para Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya pendapat Imam Syafi'i ini bukan ikhtilaful qaul, bukan perbedaan pendapat, tapi ikhtilaful ahwal, perbedaan keadaan. Yakni beliau mengatakan aku makruhkan keadaan. Aku tidak memakruhkan, aku membolehkan. Maknanya untuk keadaan yang lainnya lagi. Maka dirinci di sini. Kata Syafi'iyah, idza mattata wa akhraja al-kalama bihi bi ziyadatin aw naqsin aw maddi ghairi mamdud aw idghami ma la yajuzu idghamuhu wa nahwu dhalik fa hadha alladhi karihahu. Bila dia sang qari mentontip, ya, mendayu-dayukan bacaan Qur'annya dan keluar dari tempatnya, keluar dari kaidahnya, entah dengan penambahan huruf atau pengurangan huruf, atau membaca mat yang enggak dibaca mat, atau membaca idgham yang enggak boleh diidgham, atau yang semisal itu, ini yang dibenci oleh Imam Syafi'i. Idza lam, ini rijan yang kedua, idza lam yakun fiha taghayyurun li mawdhi'il kalam فَهَذَا الَّذِي أَبَاحَهُ. Ya, apabila tidak ada padanya perubahan kalimat dari tempatnya masing-masing, maka diperbolehkan. Tayyib. Ini dari Syafi'i rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, Al-Mawardi menghikayatkan, dari Syafi'i rahimahullah belum menyatakan, إِنَّ الْقِرَاءَةَ بِالْأَلْحَانِ إِذَا انْتَهَتْ ila ikhraji ba'd al-alfaz 'an makharijha hurrim. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Mawardi menghikayatkan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan qira'ah, membaca Quran dengan lahn, dengan irama, apabila sampai pada tingkat mengeluarkan sebagian huruf dari makhrajnya, diharamkan. Begitu pula yang dihikayatkan oleh Ibn Hamdan Al-Hambali dalam bukunya Ri'ayah. Al-Ghazali dan juga Al-Bandanici serta Sahib Al-Zakhirah dari kalangan Hanafiyah mengatakan, إِذَا لَمْ يُفْرِطَ فِي التَّمْطِيطَ الَّذِي يُشَوِّشُ النَّظُمْ أُسْتُحِبَّ وَإِلَّا. Apabila tidak melampaui batas dalam tamtid, dalam mendayu-dayukan suara yang bisa sampai mengubah kacau nawamannya, maka dianjurkan. Tapi kalau enggak demikian, maka enggak ada. Jadi kalau sampai pada ifrat melampaui batas dalam tamtid, dalam mendayu-dayu dalam baca Al-Quran, enggak boleh. Tapi kalau enggak sampai seperti itu, maka dianjurkan. Al-Muhim dirinci dengan rincian yang disebutkan di atas. Pendapat yang keempat, pendapat yang dihikayatkan oleh Rafi'i. Ar-Rafi'i menghikayatkan dari kitab Amali As-Sarkhasi. Dikatakan la yadurru at-tamtitu mutlaqa. Tidak ada masalah mendayukan Al-Qur'an secara mutlak. Ya, membaca Quran dengan langgam apapun enggak ada masalah secara mutlak. Ini dihikayatkan Ibn Hamdan, satu riwayat dari Al-Hanabila. Kata Al-Hafidz rahimah ketika membahas pendapat ini, beliau mengatakan wa hadza syudzudzun la yu'raju 'alaih. Wa hadza syudzudzun la yu'raju 'alaih. Ini pendapat yang syadz, yang ganjil, yang tidak boleh ditoleh sama sekali. Dari semua akwal tadi adalah ar-rajih fil masalah at-tafsil. Ya, yang rajih dalam bab ini adalah dirinci seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Dengan rincian terkumpul semua akwal yang ada. Sehingga kemudian bukan kepada ikhtilaful akwal, perbedaan qaul, tapi ikhtilaful ahwal, perbedaan keadaan. Jadi kalau membaca Quran dengan irama, dengan langgam, sampai pada tingkat keluar dari kaidah tajwid, keluar dari makhraj hurufnya, kacau, tidak boleh, bahkan dikatakan haram. Ini kita membawa pendapat jumhur ulama yang memakruhkan atau yang mengharamkan kepada mana ini. Ketika belum melampaui batas, belum berlebihan, sampai itu semuanya haram. Tapi kalau kemudian membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dia bikin irama bagus, dengan tajwidnya, makhraj hurufnya tepat, matnya tepat, idghamnya tepat, semuanya tepat, ini diperbolehkan. Ini yang dimaknakan dengan dan dimaukan dengan satu Rasulullah SAW yang dibahas sekarang ini. Yataghanna bil Quran atau zayyinul Quran bi aswatikum, atau dengan bahasa yang sebelumnya di hadis Abu Musa Al-Asy'ari dikatakan laqad utita mizmaran min mazmar Daud, dan ucapan Abu Musa Al-Asy'ari hala habbartuhu laka tahbira. Itu maknanya adalah menghias Al-Qur'an, membaca tahsin dengan bagus tetap dengan kaidah tajwidnya dan kaidah qiraahnya. Naam. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sudah membawakan aqwal di atas. Ini saya nukil dari Fathul Bari. Naam. Di juz yang ke-9 halaman 91 dan yang setelahnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah membawakan aqwal ini semua, beliau mengatakan walladzi yutahassalu min adillah. Ringkasan dari adillah yang ada, anna husna shauti bil Qur'ani matlub. Ya, membaca, membaguskan suara Al-Quran perkara yang sangat dituntut. Suara yang bagus ketika membaca Al-Quran itu sangat dituntut. Fa'il lam yakun hasanan falyuhassinhu. Kalau suaranya enggak bagus, maka berusaha membaguskannya. Mastata'a, semampu dia. Kama qala Ibnu Abi Mulaikah ahadu rawatil hadis, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah salah satu rawi hadis, dan Abu Dawud mengeluarkan dari beliau dengan isnad yang sahih. Ya, kalau enggak bisa bagus, dibikin bagus supaya bagus. Qala al-Hafidz wa min jumlati tahsinihi, dan termasuk membaguskan Quran, membaguskan suara ketika baca Al-Quran, ayyura'iya fihi qawanin an-nagham. Dia memperhatikan qanun-qanun langgam. Qanun irama membaca Al-Quran. Dan itu ada pada para qurra, para ahli qiraah. Ada naghmat, ada naghmahnya. Irama Al-Quran. Ada qanun-qanunnya. Kata Al-Hafiz, fa innal hasana shauta yazdadu husnik. Orang yang sudah bagus suaranya tambah bagus dengan itu. Wa in kharaja 'anha athara dhalika fi husnihi. Tapi kalau dia keluar dari naghman tadi, maka akan mempengaruhi keindahan suaranya. Ini yang sudah bagus, jadi tahu bagus. Wa ghairul hasan rubbama injabara bi bura'atiha. Dan orang yang suaranya kurang bagus mungkin akan tertutupi dengan memperhatikan qanun-qanun naghm tadi itu. Kata beliau, ma lam yakhruj an syartil ada'il mu'tabar 'inda ahli qiraat. Ini ketentuannya, selama tidak keluar ketentuan persyaratan menunaikan Quran yang mu'tabar di kalangan ahli qiraat. Fa idza kharaja 'anha wa lam ya'a fa idza kharaja 'anha lam yafi tahsinu shauti bi qubhil ada' bi qubhil ada'. Namun sampai keluar dari ketentuan ahli qiraat, maka semata-mata membaguskan suara enggak cukup untuk menutupi jeleknya penunaian baca Al-Qur'an. Kata beliau, wala'alla la mustanadu man karihil qira'atu bil anham. Barangkali inilah sandaran para ulama yang memakruhkan membaca dengan nagham, dengan irama. Li'annal ghaliba 'ala man ra'a al-anghama alla yura'i al-ada. Karena pada umumnya orang-orang yang hanya memperhatikan irama tidak memperhatikan ada penunaian membaca Quran dengan tajwidnya. Beliau mengatakan di akhir, fa'in wujida man yura'ihima ma'an fala syakka fi annahu arjah min ghairihi. Namun barang siapa, namun ketika didapati seseorang yang bisa memperhatikan dua-duanya terkait dengan naghamnya ada, adanya ada, tajwidnya ada, maka tidak ada syak lagi itu lebih rajih daripada yang lainnya. Li'annahu ya'ti matlub min tahsin shaut, dikarenakan dia telah mendatangkan yang diminta dari suara yang bagus. Wa yajtanibul mamnu' min hurmatil ada, sekaligus dia menjauhi perkara yang dilarang dari haramnya penunaian Quran yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah dua-duanya, membaca Quran dengan tajwid, dengan tartil, sesuai dengan makhraj huruf, sesuai dengan tajwidnya di kalangan ahli qiraah, sekaligus ditambah lagi dengan nagham, dengan qanun nagham Quran, sehingga suaranya semakin indah, semakin bagus, semakin fasih. Itu yang diminta. Tapi yang paling mu'tabar tajwidnya, ya, makhraj hurufnya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ahli qiraah. Adapun naghamat, membaca Quran dengan langgam-langgam yang lain yang tidak ada ketentuannya di kalangan para qurra, maka diharamkan dengan kesepakatan para ulama. Ya, membaca Al-Quran dengan langgam sinden, langgam dangdut, langgam rock, langgam jazz, dan segala macam, na'udzubillah. Ini semuanya adalah tindakan yang diharamkan oleh para ulama. Para ulama Syafi'iyah terutama sangat keras dalam masalah seperti ini. Barakallahu fikum. Saya sengaja membawakan dari Al-Hafid, dari kalangan Syafi'iyah, Imam Nawawi, dari kalangan Syafi'iyah, supaya kita semuanya tahu para ulama Syafi'i dan bab ini sangat keras pembahasan di kalangan mereka. Semoga bermanfaat, dan insyaAllah pada kesempatan berikutnya akan diteruskan kembali pembahasan hadis yang ke-38 dan yang ke-39, baru kemudian dibahas sedikit tentang masalah tajwidnya, tartil dan tahsinnya, insyaAllah tabaraka ta'ala. Sementara cukup, naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.